Mitra Bisnis, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan surat keputusan Jokowi yang mengabulkan permohonan 7 perusahaan untuk penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun ini karena alasan finansial. Pengadilan menilai perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayar UMP adalah retorika saja karena produksi nyatanya masih berjalan. Pengadilan juga menilai pemerintah daerah lalai karena mengabulkan permintaan para perusahaan itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia, Budi Susanto. Pak Budi, apa komentar Anda tentang peliknya isu upah ini? Mengenai upah itu, sebetulnya prinsipnya jangan menggunakan satu paksaan dengan demo atau sebagainya. Karena sebetulnya pasal upah kan tidak berlaku ke semuanya. Kalau memang misalnya ada permintaan untuk menaikkan UMR, itu mungkin buat perusahaan-perusahaan yang besar, yang padat modal, itu mungkin mampu atau malah sudah memang melampaui apa yang diminta batas minimum oleh para buruh. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang padat karya, kita harus lihat bahwa padat karya itu seperti tekstil, alas sepatu, plastik, sebetulnya itu semacam safety net, bahwa mereka bisa menyerap tenaga kerja yang tidak terdidik. Karena sebetulnya kalau kita paksakan bahwa mereka bekerja di perusahaan-perusahaan besar, itu nggak memenuhi syarat. Jadi semacam safety net itu suatu ya hampir sosial gitu. Sehingga akibatnya dengan memaksakan seperti ini, maka perusahaan akan menjadi tidak mampu. Dalam arti kalau itu dipaksakan pada pekerja-pekerja yang tidak berpendidikan dan harus mengerjakan sesuatu yang tidak efisien dari skala perusahaan, otomatis perusahaan itu akan tidak mampu kecuali harus memphk-kan mereka. Yang sudah terjadi nih, mereka akan ada dua hal nih, memindahkan lokasi pabriknya di tempat-tempat yang padat karya yang mereka bisa mampu, atau melakukan otomatisasi yaitu menggunakan mesin atau sama aja tidak menggunakan tenaga kerja manusia. Apa akibatnya? Akibatnya adalah karena permintaan segelintir orang, itu lebih banyak orang yang tidak memperoleh pekerjaan. Karena mereka menyamaratakan minimum untuk semua industri. Nah, padahal sebetulnya industri kan masing-masing berbeda. Mungkin untuk pekerja-pekerja otomotif, petrokimia, itu sih nggak masalah. Nggak usah diprotes, sudah lebih tinggi dari yang mereka minta. Tapi untuk industri lebih padat karya, kalau begitu naik, udah pasti tidak akan efisien. Nah, tadi tanggapan mengenai keputusan pengadilan, perusahaan itu pasti berusaha untuk bisa jalan terus. Dengan cara mungkin adalah mengurangi pekerja-pekerja yang tidak produktif kemudian dirumahkan. Mereka mengurangi pekerja-pekerja tapi menaikkan produktivitas mereka. Pertama, sehingga mereka ada laba, nggak mungkin rugi terus. Kedua, memindahkan lokasi pabriknya, misalnya dari DKI ke Jawa Tengah, itu sudah nggak usah diatanya lagi, pasti pindah. Begitu pindah, pegawai berkurang, UMR-nya rendah, ya pasti untung lagi dong. Jadi pengadilan mengatakannya itu untung, ya karena sudah pindah, atau sudah mengurangi pekerjaannya, atau sudah melakukan otomatisasi gitu. Jadi, tolong dilihat lagi secara detail, tapi secara logika, seperti itu gambarannya. Untuk ke depan, itu sangat dicermati. Nggak usah pakai putusan pengadilan atau sebagainya. Kita lihat aja dalam jangka pendek apa yang terjadi. Maka nantinya logika-logika mereka yang tidak sampai ke situ atau tidak bisa memahami, baru akan sadar pada nanti, oh ternyata begitu. Tapi sesal tidak ada gunanya. Nasi dan jadi bubur. Mohon agak sedikit bijaksana, itu halusnya, kasarnya, mohon lebih cerdas lah. Karena kalau menurut saya, kalau memang buruh mau naik, agak sabar. Karena masalah gaji itu akan naik otomatis. Kalau antara permintaan dengan supply terbatas, dengan pertumbuhan ekonomi seperti ini, dalam waktu setahun, dua tahun lagi, permintaan tenaga kerja akan lebih banyak daripada supply tenaga kerja. Mereka-mereka nanti yang tidak mendapatkan kesempatan adalah mereka-mereka yang satu, yang tidak terdidik, yang butuh safety net, atau mereka-mereka yang secara behavior, moral itu tidak bisa digunakan. Cuma ada satu hal yang secara prinsip itu pemerintah tidak boleh lakukan adalah tindakan semacam paksaan. Kalau dikabulkan, dia akan mengulangi lagi, sehingga menjadi tidak etis dan tidak masuk akal. Karena muatan-muatan politis ujung-ujungnya terjadi ketidakstabilan, adanya ketidakamanan, adanya bentrokan fisik yang dampaknya lebih parah lagi, itu cenderung untuk disiplin. Lalu apa rencana pengusaha selanjutnya, Pak? Tidak akan mengalah begitu saja, pasti ada usaha-usaha untuk melakukan upaya agar marginnya juga bukan optimal, maksimal. Gitu. Tapi dari pihak pemerintah, ya harus lebih adil dan orientasinya jangka panjang. Karena situasi ekonomi politik sebetulnya kondusif sekali. Kita lihat pertumbuhannya situasi yang buruk masih di atas 5,5-5,7%. Jadi ada peluang bahwa ke depan kemakmuran bisa dicapai apabila dampak negatif dari politisi itu tidak terjadi. Gitu. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia, Budi Susanto. Saya Wendy Lim.